Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Bahkan menjadi nama surah paling favorit bagi anda semua. Surah ke-114. Kul a'udhu bi rabbin. Nama yang kelima, insan. Nah, insan ini yang disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Tidak pernah disebutkan kecuali menunjuk nama manusia yang mengaitkan dengan aktivitas hariannya. Dibeda kalau disebut bashar menunjuk pada nafsu. Kalau disebut ins menunjuk pada asal kelembutan. Kalau disebut nas menunjuk pada sifat sosial. Kalau disebut bani Adam menunjuk pada asal mula keturunan semua dari Adam. Di sepanjang ada manusia, kalau ditelusuri pasti ujungnya akan kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini tidak benar kalau ada orang mengatakan manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau anda ingin dari monyet silakan, tapi jangan ngajak-ngajak kami. Di semua manusia bersumber dari Adam alaihissalam. Ya. Karena itu sering saya tegaskan dalam setiap kesempatan, ciri mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama kali saat terlahir ke bumi, maka diberikan oleh Allah mukjizat pertamanya ditegaskan sebagai keturunan Bani Adam, Nabi Adam alaihissalam, yang saat lahir ayahnya telah wafat tapi nasabnya tersambung sampai ke Adam alaihissalam. Itu di antara ciri mukjizatnya. Anda lahir, bapak ada, keturunan belum tentu diurut jelas sampai ke Adam. Walaupun benar anak cucu Adam. Nabi Muhammad lahir, bapak tidak ada, tapi nasabnya jelas sampai ke Adam alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'b bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Itu Nabi. Nabi, Rasul, dibedakan dengan manusia biasa. Makanya kalau ada orang mengaku Nabi, tanya, coba sebutkan nasabu sampai ke Adam. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau disebutkan insan, maka ini menunjuk nama manusia dengan segala aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kata Allah, ada orang beraktivitas, aktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan amal. Ada orang beramal tapi rugi. Tuh. Rugi. Ruginya bukan rugi dunia. Kalau rugi dunia bisa dicari esok. Anda berniaga hari ini, saya berikan modal 24 juta. Balik-balik cuma 20 juta. Rugi tidak? Rugi. Kerugian hari ini, besok bisa ditebus kembali. Anda kerja keras dapat 30 juta. Ketutup yang sekarang. Tapi kalau Anda rugi dalam urusan akhirat, bagaimana bisa kembali? Maka dari itu kata Allah, ada orang saya berikan modal waktu sehari 24 jam untuk beraktivitas, tapi dia rugi bukan urusan dunianya. Tapi pekerjaan dunianya tidak melahirkan bekal untuk akhiratnya. Pekerjaan dunia yang menjadikan bekal untuk akhirat, itu yang disebut dengan amal soleh namanya. Karena itu ayatnya teruskan ketika Allah menyebutkan innal insana lafi khusr, dikeluarkan orang rugi dari sini. Menggunakan illa, harful istifna, kecuali. Illa alladhina amanu wa... bukan sekedar amal, wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang dengan imannya mengerjakan aktivitas sehingga menjadi aktivitas itu amal soleh untuk bekal pulangnya. Ini poin pentingnya. Dimohon maaf ibu dan bapak seluruhnya, ayah bunda seluruhnya, lihat baik-baik, fokus ya. Setiap akan beraktivitas, tolong pastikan aktivitas kita itu jadi amal soleh. Makan, amal soleh. Minum, amal soleh. Bangun tidur, amal soleh. Bagaimana caranya? Gampang. Silakan cek. Cuma ada di Islam, saya tegaskan sekali lagi. Cuma ada di Islam. Yang setiap awal perbuatannya, itu akan selalu diiringi dengan doa. Doa. Dan doa itulah yang saat diucapkan, dilafadzkan, itu bukan sekedar kalimat formalitas mengantarkan beraktivitas. Tapi setiap diucapkan doa, akan menjadikan perbuatan berubah menjadi amal soleh. Silakan anda cek, dari bangun tidur sampai tidur lagi, cuma di Islam yang ada doanya. Saya tanya pada anda, bangun tidur ada doanya? Ada. Makan ada doanya? Minum ada doanya? Bahkan urusan ke toilet ada doanya. Silakan cek di tempat lain, anda sulit menemukan itu, Islam ada. Bahkan masuk keluar toilet, masuk keluar masjid bisa beda. Masuk masjid kaki apa? Masuk kaki kanan. Baik, keluar dari toilet kaki apa? Kanan. Masuk toilet kaki apa? Keluar masjid kaki? Masuk masjid kaki? Masuk toilet kaki? Anda bayangkan, masuk beda, keluar beda, doanya tidak sama. Doa bangun tidur sama dengan doa saat akan tidur? Ya. Belum pernah dengar saya bilang, saya dengar ada orang yang bangun tidur mengucapkan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak sama. Nah, saat Anda mengucapkan doa itu, maka doa itulah teman-teman sekalian yang menjadikan aktivitas berubah jadi amal saleh. Setiap pekerjaan berubah jadi amal soleh, maka perbuatan itu bukan sekedar baik, tapi baik yang mengantarkan pada kemuliaan akhirat. Kebaikan yang mengantarkan pada kemuliaan akhirat itu disebut dalam bahasa Arab dengan hasanah namanya, bahasa Qurannya. Hasanah. Maka Anda selalu berdoa, bagaimana caranya kebaikan dunia kita menjadi hasanah supaya mendapatkan pundi-pundi pahala akhirat yang dibawa sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hafal doanya terngiang-ngiang dalam benak kita. Surat Al-Baqarah ayat 201 itu, paling kanan sebelah bawah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa itu hasanah? Setiap kebaikan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana pahalanya? Baca Quran surah ke-6 Al-An'am ayat ke-160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Perhatikan bagaimana urutan-urutannya. Anda beraktivitas disebut dengan amal. Aktivitasnya diinvestasikan akhirat disebut dengan amal saleh. Begitu dikerjakan disebut dengan hasanah. Hasanah itu begitu diterapkan dalam kehidupan dapat poin 10 untuk dibawa ke akhirat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saat bangun dituliskan 10 pahala akhiratnya. 10 ini cara hitungnya bukan begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bukan begitu cara menghitungnya. 1 keduanya bisa 500 tahun, 2 ketiganya bisa 500 tahun, 3 keempatnya bisa 500 tahun. Anda saja masuk masjid ini, baru masuk belum mengerjakan apapun, baru masuk. Di hadis Muslim disebutkan mendapatkan 25 kebaikan, 25 hasanah. Jarak 1 kedua 500 tahun, 2 ketiga 500 tahun, 3 keempat 500 tahun. Saya katakan pada diri Anda, kalau Anda tidak meniatkan aktivitas sebagai ibadah, berapa kehilangan pahala setiap hari? Saya tanya nih ya, kalau antum keluar dari masjid ini kemudian handphonenya tertinggal, balik lagi gak? Balik lagi. Handphonenya 3315 Nokia, balik lagi. Sekarang harganya 100 ribu. Nah, sekarang saya tanya, antum keluar masjid ketinggalan salat sunnah, balik lagi gak? Idah tuh. Lihat. Ada orang tertinggal 100 ribu, balik lagi diambil. Ada orang ketinggalan sunnah yang pahalanya lebih daripada ini, tidak diambil. Contoh kedua, nanti besok kita umumkanlah di masjid ini, siapa yang subuhan di masjid ini, subuh jam berapa besok? Ayo lihat sini, jangan lihat sana, lihat sini, sini. Ciri orang beriman itu hafal waktu sholat. Quran surah ke-4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa bebasnya, orang beriman itu pasti hafal waktu sholat. Ayo saya tanya, asar jam berapa? Sini sini sini sini. Ah, susah nih, nih. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan? Surga. Surga Firdaus. Bersama Nabi. Dah, turunkan. Isya jam berapa nanti malam? Sini. Nah, inilah ciri-cirinya. Mau masuk surga, waktu sholat tidak tahu. Baik, subuh jam berapa? 4.47. Ada diumumkan besok jam 4.47 waktu subuh, yang datang 50 orang duluan, 25 ikhwan, 25 akhwat datang duluan ke masjid ini, masing-masing mendapatkan amplop 50 ribu rupiah. Naikkan 500 ribu rupiah. Saya ulang, besok yang datang ke sini 50 orang pertama yang masuk masjid, 50 orang pertama, 25 ikhwan, 25 akhwat, masing-masing akan mendapatkan amplop 500 ribu rupiah. Contoh. Contoh. Awas, awas, garis bawahi, contoh. Contoh, diberikan 500 ribu untuk 50 orang. Pertanyaan saya, datang jam berapa? Jam 2, jam 3, jam 4. Demi Allah saya katakan, nginap di depan tuh. Untuk mengejar 500 ribu. Sekarang bikin pengumuman yang kedua, broadcast ke semuanya. Siapa yang datang, 50 orang pertama, untuk menunaikan salat di masjid, Nurul Iman, maka jika dia ikut 2 rakaat sebelum subuh, mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Broadcast. Tulis di bawahnya, hadis Nabi. Saya tanya pada Anda, berapa yang datang ke sini? Tuh, dua orang, lima orang, sepuluh orang. Inilah masalah kita sekarang. Mau jadi penghuni surga, tapi dengan amalan gratisan. Kalau cuma amalannya singkat, hadiahnya sedikit, paling-paling power bank. Nah, Anda mengharapkan surga, masa amalannya mau sedikit? Untuk yang tinggi saja, perjuangan mesti banyak. Masa yang lebih tinggi seperti surga pengen biasa-biasa? Surga itu tidak pernah terlihat di mata, keindahannya luar biasa. Anda masuk surga, yang layani bidadari. Jauh dari apa yang Anda saksikan, gak sama dengan istri Anda. Dibayangkan gak akan seperti itu, gak usah dilamunkan. Mau masuk ke lamun ombak, mau kemana-mana, gak akan ketemu Anda. Jauh. Ibu masuk kemudian ke surga yang layani, pangeran surga. Wildanun mukhalladun, gak pernah dilihat di dunia, gak pernah terdengar kisahnya. Dibayangkan gak akan seperti itu. Ibu lihat saya, gak akan sama. Jauh. Jauh. Jadi untuk yang biasa saja perjuangan Anda luar biasa. Kenapa untuk yang tidak biasa Anda tidak bekerja keras untuk itu? Nah, kita kembalikan ke sini. Jangan gantungkan kehidupan Anda hanya dengan 100 ribu. Kalau cuma itu, power bank lebih tepat. Nah, sini. Kembali ke sini. Jadi, perbuatan kalau dikerjakan disebut dengan apa namanya? Amal. Kalau diniatkan kebaikan disebut apa? Amal soleh. Kalau ini dijadikan bekal sebagai bekal akhirat disebut apa? Hasanah. Setiap dikerjakan ciri hasanah gampangnya sertakan dengan doa. Dan doa itu bukan sekedar kalimat formalitas yang disampaikan, tapi juga teman-teman sekalian memberikan langsung investasi akhirat kita pada apa yang kita kerjakan. Nah, Ustadz, kalau saya tidak paham doanya, apa yang saya bacakan? Muncullah kemudian hadis Nabi yang disampaikan oleh kalangan sahabat yang sangat banyak. Nabi menyampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar wa fi riwayatin aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan dengan bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah, maka terputuslah investasi akhiratnya, tidak ada nilainya nih, kosong. Jadi kalau kita tidak tahu doanya, belum hafal, cukup ucapkan kata Nabi, gampang, sederhana, bismillah, minum. Buka, sebelum minum, bismillah. Duduk, pegang dengan tangan kanan, ambil, bismillah. Makan demikian, bismillah. Berpakaian, sulit doanya belum tahu, bismillah. Begitu Anda ucapkan bismillah, bukan pakaiannya, tapi kalimat itu menuliskan pahala otomatis untuk Anda. Tapi ingat, Nabi menggarisbawahi di awal kalimat, dzibalin, hanya perbuatan baik saja. Yang tak baik, tidak bisa disertakan bismillah. Besok saya mau korupsi aja lah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan berkurang dikit dosanya. Tidak bisa. Jadi setiap perbuatan baik itu yang digarisbawahi. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan, ini perbuatan sepele, tapi yang kecil ini kadang-kadang menjadi berat timbangannya saat di akhirat. Banyak orang tidak melakukannya, bukan karena tidak ingin, tapi karena tidak tahu ilmu untuk bisa melakukannya. Dasar pengetahuan yang paling penting. Karena itulah dalam Islam, setiap perbuatan dunia saja butuh ilmu. Anda setiap meningkat status keilmuannya, dunianya semakin meningkat yang diraih. Lulus SMA, beda dengan lulusan S1. S2, salary beda dengan S1. S3, beda dengan S2. Silahkan cek. Setiap Anda meningkat S1, S2, S3, S yang banyak sampai dengan dingin, itu akan lain cara Anda mendapatkan salarinya. Beda status. Demikian pula dalam urusan akhirat, setiap meningkat keilmuan Anda, maka akan bertambahlah kemuliaan dan keistimewaan yang bisa diraih. Sekarang, karena waktunya sangat terbatas sekali, saya akan memberikan satu rahasia penting dalam Al-Quran terkait dengan ilmu, dengan amal, tapi langsung spesifik kepada amalan utama dengan dasar pengetahuan yang mempercepat jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dicatat ya, sebetulnya ini rahasia. Saya bagi di antara kita saja hari ini. Baik. Sebentar mas, ini materi sangat penting ya, tolong dipahami. Ini saking pentingnya, dihapusnya susah nih. Ya, yeah. Silakan mas. Tuh. Bismillah. Fokus sini. Ingat, apa yang kita kerjakan disebut apa? Kalau amalan itu baik menurut Allah disebut apa? Amal soleh. Nah, sekarang kalau Anda turunkan jenis-jenis amal soleh, itu banyak dalam Al-Quran. Banyak sekali. Gampang, rumus cepatnya begini. Rumus cepatnya, amal soleh dalam Al-Quran itu seringkali dibuka dengan kalimat iman. Iman. Di setiap menemukan kata iman, setelahnya itu umumnya amal saleh. Misal, wal 'ashr innal insana lafi illal ladzina wa 'amilus shalihat. Nah, sekarang setelah kata iman ada amal soleh. Saya tanya, Ustaz, kalau Anda bertanya bagaimana rincian amal soleh itu, rumusnya gampang. Temukan setiap kata iman dalam Al-Quran, maka amalan setelahnya itu yang disebut amal soleh. Contoh, kata iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Maka setelah ada kata iman, di sini ada salat. Salat berarti masuk amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq berarti bagian dari amal saleh. Awas, hati-hati. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an adalah bagian dari amal saleh. Al-Quran, amal saleh. Baik, misal Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Puasa berarti bagian dari amal saleh. Diperintah-perintah dulu. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Yu'minu bi, beriman. Disandingkan dengan kata iman, doa. Doa bagian dari amal saleh. Doa bagian dari amal saleh. Nah, kebanyakan umat muslim mengetahui amal-amal saleh ini hanya sebagian ritual-ritual yang dikerjakan secara formal saja. Salat, maaf, sekedar dikerjakan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, menghilangkan beban kewajiban, selesai. Selesai zuhur, muncul asar. Selesai asar, muncul maghrib. Selesai maghrib, muncul isya. Subuh demikian setelahnya. Tuntas, selesai. Infak, hanya sebatas dorongan dalam jiwa dikeluarkan uang, misalnya kotak lewat. Masukkan infak. Maaf ya, kalau ada kotak lewat, itu bukan mobil-mobilan. Infak. Ada yang disimpan, ada yang kemudian berjalan. Orang membawa tempat dan seterusnya. Infak. Sekedar mengeluarkan, simpan, selesai urusan. Maaf. Puasa juga demikian, Al-Quran juga demikian. Baca, selesai, simpan. Puasa tunaikan, maghrib buka. Demikian berdoa. Tidak banyak orang tahu bahwa ada satu ilmu, informasi dalam Al-Quran. Ketika Anda mengerjakan amal-amal ini, ternyata amal ini bukan sekedar berdampak pada investasi akhirat, tapi ada kemuliaan dan keistimewaan pada setiap amalan ini yang akan berpengaruh pada kehidupan dunia kita. Kalaulah setiap penduduk dunia mengetahui keistimewaan ini, tentulah mereka akan berlomba-lomba mengerjakannya. Karena semua ini akan memudahkan semua urusan dunia kita. Saya punya keyakinan, kalau ada orang sekarang susah, sebetulnya bukan karena dia tidak mampu mengentaskan kesusahan. Kemungkinan terbesar, dia tidak mampu mengerjakan amal soleh yang dituntunkan oleh Allah untuk mempermudah ia bebas dari kesulitannya. Saya tanya pada Anda, maaf ya, yang punya kemudahan siapa? Allah. Yang punya rezeki siapa? Allah. Yang punya kekayaan siapa? Allah. Kenapa Anda tidak dekati Allah saat Anda menginginkannya? Nah, sekarang sebelum Anda meminta, Allah sudah menurunkan cara. Apa caranya? Ini yang tiap hari kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ternyata semuanya ini, menurut informasi Al-Quran, ada gambaran-gambaran yang sangat efektif yang memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita. Itu kita keluarkan secara praktek. Silakan Anda pilih di antara lima ini, mana yang mau kita keluarkan untuk kita bahas. Karena waktu saya sangat terbatas sampai dengan kesempatan siang hari ini. Kita sampai jam berapa? Oh, baik. Baik, silakan. Yang ingin habis sampai habis isya siapa? Baik, nah, silakan sampai habis isya. Saya jam 2:30 pulang. Silakan aja. Ya, saya mau terbang lagi. Ya. Baik, yang ingin sampai habis maghrib siapa? Tidak. Yang ingin sampai habis asar siapa? Masya Allah, berarti sepakat. Sebelum asar sudah selesai. Ya. Kan tadi tidak ingin ada yang habis asar. Ya. Saya cek lagi. Siapa yang ingin sampai habis asar di sini? Nah, silakan bu. Ya, silakan sampai habis asar. Saya 2:30 pulang. Ya. Oh, yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu nomor, 1 jam. Ya, yang mau sholat, angkat tangan. Yang mau sholat, angkat tangan. Ayo, silakan berikan space mereka mau sholat. Bagian belakang. Sholat, baik. Yang mau infak, baik, mau infak, boleh ya. Nanti siapkan kotaknya. Al-Quran, Ah, oh, Masya Allah. Taim. Puasa. Doa. Ah, agak lumayan ini ya. Ya sudah, yang agak banyak ini salat, kemudian Al-Qur'an dan doa. Ya. Saya agak cepat dulu. sudah. Ada anak saya ikut di sini. Baik. Kembalikan fokus ini. Satu, kita bahas dengan cepat dulu. Salat. Saya berikan kisi-kisinya dulu. Setelah itu nanti kita pindah kepada yang lain. Kita turunkan dengan detail insyaallah. Satu, salat. Rahasia pertama dalam Al-Qur'an, orang yang salatnya benar ditunaikan dengan baik, ternyata bukan sekedar mencatatkan pahala dan menggugurkan kewajiban. Dia akan dijamin selama hidup di dunia akan mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada yang tidak sholat. Atau orang ini sholat tapi sholatnya tanpa ilmu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena itu saking pentingnya sholat ini, Nabi sampai mengatakan di dalam Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian, tapi bukan sekedar sholat. Pastikan sholat kalian persis seperti melihat aku. Ini aku contohkan dari awal sampai akhir. Apa pentingnya semua contoh itu? Bukan sekedar benar sholatnya, tapi ternyata dari sholat yang benar itu ada dampak kepada urusan dunia. Lima. Apa lima itu? Cepat. Satu, orang yang sholatnya benar akan dirubah oleh Allah langsung sifat dan sikapnya menjadi perilaku yang baik. Secara singkat, orang yang sholatnya benar pasti jadi orang baik. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum salat baca pelajari dulu semua tuntunan salat yang diwahyukan kepada Muhammad dalam Al-Kitab, Al-Quran. Lihat baik-baik, teruskan ayatnya. Innas salata tanha. Innas salah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Innas salah. Sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu. Ada alif lam. Saya sering katakan dalam setiap kesempatan, alif lam maknanya ma'rifah. Kalau tanpa alif lam namanya nakirah. Nakirah itu umum, general, bebas. Jadi kalau kalimatnya tidak pakai alif lam, inna sholat, berarti sholatnya bebas. Mau cepat-cepat silahkan, mau lambat pilihan, mau khusyuk boleh, mau tidak terserah. Itu sholat namanya. Tapi kalau dengan menggunakan alif lam, itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Car di luar mananya. Tapi kalau saya katakan the car, yang ini, bukan yang lain. As-salah dalam Al-Quran umumnya setiap ibadah sholat kita yang bermakna ibadah dibuka dengan takbir ditutup dengan salam itu umumnya menggunakan alif lam dalam kalimatnya. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas 43 wa aqimus shalah wa atuz zakah 45 wasta'inu bis sabri was 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail as-salah. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Quran surah 29 ayat ke-45. Silakan cek lagi, semuanya sama. Ya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nabi Musa diminta salat, kalimatnya pakai alif lam. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Quran surah 19 ayat 55 perintah kepada Nabi Ismail. Ismail minta alaihissalam kepada keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Isa pakai alif lam. Lihat Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Semua pakai alif lam. Nabi Zakaria pakai alif lam. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadat fil malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Yusalli fil mudhari'nya. Dikerjakan dia pakai alif lam bentuk kata bendanya. As-sholat. Kembalikan ke sini. Jadi ketika dikatakan menggunakan alif lam, innas sholah, cara menerjemahkannya, bukan sholat biasa. Awas hati-hati, bukan sholat biasa yang semaunya antum sholat. Tapi sholat seperti apa? Sholat yang benar seperti dicontohkan oleh Nabi SAW. Jika benar menunaikan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi, maka yang terjadi, tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu akan langsung mencegah pelakunya, orang yang sholat itu, dari dua sumber keburukan. Jadi kalau di muka bumi ini ada orang bersifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya tidak ada yang ketiga, cuma dua. Kalau bukan fahsya, itu pasti mungkar. Cuma dua. Fahsya, mungkar. Fahsya keburukan yang keburukan yang datang lewat syahwat. Syahwat, faraj, pornografi, pornoaksi, LGBT. Ya, mohon maaf sekali, kata-kata jorok, kasar, homoseksual, lesbian, itu semuanya fahsya. Jadi kalau ada orang tidak sholat kata-katanya kasar, dia tidak sholat. Tapi kalau anda sholat kata-katanya kasar, pasti ada yang keliru dalam sholatnya. Kalau ada orang melakukan LGBT, pornografi, pornoaksi, dia tidak sholat ya karena dia tidak pernah sholat. Tidak ada dorongan kebaikan dalam dirinya, dalam persepsi Al-Quran. Tapi kalau kemudian Anda sholat mengerjakan perbuatan tadi yang disebutkan, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Demi Allah saya katakan, saya selalu katakan kepada Anda, orang-orang yang sholat dalam tahiyatnya benar tidak akan pernah berbuat maksiat dalam hidupnya. Fahsya. Begitu melihat satu hal yang terkait dengan tadi fahsya, dia akan berpaling darinya. Ya jangankan dikerjakan, melihat aja sudah gak mau, mendengar saya sudah gak suka. Ada lihat TV, tiba-tiba tayangan gak bagus, gini-gini-gini, nah palingkan. Ah gak bagus, ganti channelnya. Udah pindahkan aja, cari channel yang bagus-bagus. Datang. Handphone dibuka, WhatsApp, buka status, begitu terlihat iklan datang. Lihat medsos, Facebook keluar. Mau lihat tayangan akhir TV, yang keluar iklan. Gak bagus tayangannya, palingkan. Ini gak bagus. Maka iman dalam dirinya akan mendorong dia untuk meninggalkan semua kemaksiatan bentuknya fahsyat. Bahkan lisannya mengatakan ini gak bagus. Ya Allah ampuni saya, astagfirullah, masih ada yang begini, palingkan. Dan hebatnya, begitu matanya berpaling, lisannya otomatis beristighfar kepada Allah. Bahkan cuma sekedar mendengar, melihat saja, astagfirullah, gak bagus. Tidak ada yang terlambat. Kadang-kadang lisan cepat, tapi mata terlambat. Astagfirullah. Ada orang begini ya, astagfirullah. Nah, itu pasti masalah. Nah, maksud saya, kalau kita setiap hari ini masih terdorong untuk berbuat yang seperti itu, ada dorongan-dorongan dalam jiwa, sementara setiap hari sholat, pasti ada yang salah. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dengan akal. Mencuri itu mungkar, berdusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, saling mencela itu mungkar. Korupsi apalagi? Saya selalu katakan, mulut orang yang sholat tidak akan berbuat maksiat. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang menunaikan sholat, tapi maksiatnya jalan, STMJ, ya sholat terus maksiat jalan, ini pasti ada persoalan dalam sholatnya. Sekarang yang paling dikhawatirkan, orang ke masjid saja mau sholat, masih takut kehilangan sandalnya. Apa yang salah? Silahkan cek. Jadi kalau hidup kita itu sholatnya benar aja, se-Indonesia muslimnya benar sholatnya semuanya, aman tentram negeri ini. Makanya yang diturunkan oleh Allah pertama kali pada umat jahiliyah itu melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat usianya 52 tahun, 12 tahun setelah risalah, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, salat. Begitu salat diturunkan keluar dari sifat jahiliyahnya itu. Silakan cek. Turun risalah Nabi, diajarkan salat, yang tadinya mencela jadi mencinta, yang tadinya memukul jadi merangkul, yang tadinya enggak kenal jadi kenal bersaudara, maka perhatiannya luar biasa. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, kita membutuhkan ini. Apalagi saat berjamaah, tidak ada orang datang ke masjid kecuali persoalannya selesai dalam kehidupannya. Orang haus selesai dapat minuman, orang lapar dapat makanan, orang jauh disambut dan dijamu, kisahnya viral dalam masa kekinian. Datang orang, kata Nabi, siapa yang mau menjamu orang ini? Semua angkat tangan. Kami ya Rasulullah. Yang duluan angkat, orang yang mengangkat tangannya tidak diketahui bahwa punya keterbatasan di rumahnya. Dijamu, dia datang ke rumahnya. Sampai di rumah, istrinya diminta untuk menidurkan anak-anaknya. Begitu ditidurkan, kemudian dihidangkan makanan. Lampu dipadamkan. Cahaya tidak nampak. Diberikan bagian porsi dia. Yang suami seolah-olah kemudian mendapatkan bagian dari nampannya, seperti ikut makan dan mengobrol bersamanya. Tidak diduga ternyata jatah makannya sebetulnya hanya untuk satu piring saja untuk anaknya, tapi diberikan kepada tamunya. Apa faedahnya? Adalah faedah kemuliaan yang datang dari nilai-nilai kebaikan ini. Kita kehilangan itu. Ada orang kebanjiran, bukan ditolong, divideoin. Telah terjadi kebanjiran pada saat ini. Ah, Anda ngapain? Saya pernah kejadian kebanjiran di Bekasi. Wah, yang lain evakuasi, ini mancing, Pak. Karena ada informasi kolam ikan kebuka keluar karena kebanjiran. Anda bayangkan? Ada sesuatu yang keliru. Di mustahil korupsi, kalau dia sholat, gak akan pernah dikerjakan. Saya sering katakan, kalau ada orang sholatnya benar, dibawa ke kantor, perilakunya akan benar, dan akan dia tunjukkan, orang sholat tidak akan pernah maksiat. Di kampus, gak akan nyontek. Di kantor, tidak akan menerima hal-hal yang buruk, korupsi gak akan ada. Di sogok, akan nolak. Masuk ke kantor, duduk dia di mejanya. Begitu duduk, datang orang mengatakan, Pak, proyek bagus nih. Tinggal butuh tanda tangan Bapak. Lihat dia, gak bagus nih. Ini melanggar ketentuan. Tapi fee-nya bagus, Pak. 500 juta. 500 juta. Nih, jari orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat. Saya malu kepada Allah. Tidak akan mungkin saya menukar jari tahiyat dengan 500 juta. Bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi, Pak, kata orang itu kalau ditolak naik 5 miliar, Pak. Kalau gitu tunggu, saya istikharah dulu. Oh, bisa lah. Ah. Itu yang seperti itu. Satu, maksud saya, sekarang coba dicek. perbuatan kita itu sejalan enggak dengan ibadah kita? Sebetulnya tenang enak dan kita membantu. Makanya kalau orang Islam nih, Islam semua di Indonesia, sholatnya bagus, wah kehidupan negara itu aman, tentram, enggak ada hoax. Karena orang saat mau menuliskan hoax enggak enak tuh. Kenapa? Karena dia sholat. Mau bicara yang buruk enggak enak. Kenapa? Karena dia sholat. Wah, kerja polisi itu enak banget, tinggal ngopi, ngelihat. Kenapa? Karena semua Islamnya baik. Ini kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Datang ke pengajian aja melanggar lalu lintas. Ya polisi menunaikan tugas, betul tugasnya. Anda pakai motor, lewat, tek lampu merah dilewati. Ini polisi menunaikan tugas, prit, berhenti. Kenapa, Pak? SIM ada, STNK ada. Tahu ada lampu merah? Tahu. Kenapa dilewat? Saya enggak tahu ada Bapak. Sudah, ini dua. Tuh. Kemana pengajian, Pak? Punya siapa? Ustaz Adi. Ustaz Adi yang dibawa tuh. Sudah. Ah, maksud saya coba cek lagi. Jangan-jangan lebih bagus orang jahiliyah dibandingkan orang sekarang dalam perubahannya. Orang jahiliyah masuk Islam sholat, berubah dari mencela jadi mencinta. Orang sekarang kenapa sholat dan keluar dari jahiliyah tapi pandai mencela? Bingung saya. Bahkan antar pengajian saling mencela. Ada yang bergibah. Ya Allah, apa yang telah terjadi dalam sholatnya? Ada sesuatu yang harus dievaluasi. Dua. Wah, hati-hati nih, baru satu nih. Poin kedua. Orang yang sholatnya benar, nah ini yang paling kita butuhkan, dijamin langsung oleh Allah akan dimudahkan dalam urusan hidupnya, diberikan solusi dari setiap problematika yang dialami. Di setiap punya masalah, singkatnya dimudahkan oleh Allah. Bukan tidak punya masalah, setiap akan ada masalah dimudahkan, sehingga seakan-akan tidak punya masalah. Bahkan masalah sesulit apapun diberikan langsung jalan keluar yang terbaiknya. Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Lihat, siapa yang meningkatkan takwanya, rumus cepat. Siapa yang meningkatkan takwanya kepada Allah, takwa, maka persamaannya kami akan mudahkan semua jalan hidupnya, diberikan solusi, yaj'al lahu makhraja. Di setiap ada masalah, ringan. Bukan tidak punya masalah, tapi masalah diringankan oleh Allah. Bahkan ada orang yang saat punya masalah malah gembira. Itu ada di Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai' minal khauf, ada yang khawatir. Walju, lapar. Wanaqsi minal amwal, harta berkurang. Walanfus, sakit sampai meninggal. Wathamarat, proyek diambil alih oleh orang lain. Tapi yang paling hebat, wabashshiril sabirin, berikan kabar gembira pada orang sabar. Di ada orang yang saat dapat masalah malah gembira. Siapa orang ini? Di antara cirinya ini, dia orang takwa. Jadi kalau Anda punya masalah enggak pernah tuntas, di kantor Anda champion, jadi juara, hebat, tapi di rumah masalah enggak pernah selesai. Atau sebaliknya, di rumah biasa-biasa, di kantor susah. Padahal Anda ini enggak kurang pendidikan, dorongan juga kuat, tenaga hebat, apa yang kurang? Yang kurang mungkin takwa. Kalau Anda tanyakan, Ustadz, bagaimana cara saya meningkatkan takwa supaya mudah tadi rezekinya, datang solusi untuk setiap kehidupannya. Maka takwa disebutkan setidaknya 115 kali dalam Al-Quran, derivasinya. Kalimat takwa pertama dalam Quran disandingkan dengan sholat. Ayatnya bahkan nomornya sama, 2 dengan 3 di surah yang kedua. Dzalikal kitabu la hudallil. Siapa mutakin orang takwa itu? Ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunassalah. Sholat. Makanya silahkan cek. Semua bacaan dalam sholat kita, kalau dibaca dengan benar, sesungguhnya itu bacaan-bacaan meminta kepada Allah kemudahan dalam hidup. Saya tidak usah ambil contoh yang tinggi-tinggi lah. Yang rendah aja saat kita duduk di antara dua sujud. Bukankah kita meminta banyak permintaan? Rabbil, war, waj, war, war. Tuh, teruskan. 7-8 permintaan. Warzukni minta rizki, warhamni minta disayang, wajburni minta dilindungi. Kalau benar sholatnya, sehari 5 waktu 17 rakaat, kemanapun beraktivitas dilindungi oleh Allah. Kemanapun mencari rezeki didatangkan. Ini kenapa kita bacakan tiap hari, tapi rezeki sulit datang. Masalah terus datang, perlindungan tidak ada. Apa yang salah? Barangkali persoalannya, cara menunaikan sholat yang belum sempurna. 3, saya agak cepat, orang yang sholatnya benar, itu cenderung lebih tenang keadaan jiwanya. Tenang, gak banyak gelisah. Dalilnya Quran, surah ke-13 ayat ke-28, ditafsir dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Quran surah 13 ayat ke-28, ala bi dzikrillah tatma'innul Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya kepada hati akan memberikan ketenangan. Tenang. Zikir itu membuat tenang. Yang paling hebat, maaf, di antara makna zikir itu banyak. Baca Quran itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Al-Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Makanya akhwat muslimat yang baik, ikhwan, kalau antum sedang gelisah daripada mengeluh bikin status yang tidak jelas, kenapa antum gak buka mushaf, ambil wudu, baca Quran? Itu jaminan dari Allah. Begitu anda baca Al-Quran, minimal sekalipun solusi belum datang, hati anda tenang. Gak percaya silahkan, yakinkan pada diri anda, Allah gak pernah berdusta. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Buka mushaf, dibandingkan mengeluh, buka mushaf, wudu, buka, baca Qurannya. Begitu dibaca, baca. Sekalipun solusi belum datang, hati anda tenang. Daripada bikin status yang gak jelas. Kau tidak seperti yang aku kira. Tuh lihat. Sudah bikin capek aja. Menghafal Quran, tuh zikir. Makanya penghafal Quran itu bawaannya lebih tenang. Dikala ada penghafal Quran bawaannya terlanjur banyak gelisah, sikapnya enggak bagus, ada yang salah dalam hafalannya. Karena penghafal Quran saat menghafal, proses hafalannya disebut dengan zikir. 4 kali disebutkan di Quran surah 54 itu. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifzi, lidzikri. Fahal mim muddakir. Jadi saat Anda mengulang-ulang hafalan Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, alif lam mim dan seterusnya, itu Anda sedang berzikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ketika Anda bermohon kepada Allah, kalimatnya dengan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Wadhkur, silakan berzikir dalam dirimu, minta sama Allah dengan khusyuk, dengan merendah penuh harap. Mintakan segala hal yang kau butuhkan. Ketika Anda bermohon, disebut permohonannya dengan zikir. Makanya orang-orang yang berdoa cenderung lebih tenang hatinya. Besok anak mau ujian, ibunya yang kemudian bangun di pertengahan malam, ibu yang doa. Bukankah setelah berdoa ada ketenangan dalam jiwa? Besok antum akan ikut lamaran pekerjaan, begitu disiapkan malam-malam tahajud, bukankah saat berdoa kepada Allah hati lebih tenang? Jadi sebetulnya kalau Anda sedang gelisah, pilihannya banyak dalam Al-Quran. Baca Quran, silahkan. Zikir berdoa, silahkan. Menghafal Quran, silahkan. Menyebut nama Allah, itu zikir. Sebut al-asmaul husna, zikir. Dari mana dalilnya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152, paling kanan sebelah bawah. Fadhkuruni adhkurkum. Sebut namaku, aku pun akan menyebutmu. Bagaimana menyebut nama Allah? Baca Quran surah ke-17 ayat 111 misalnya. Qul idullaha awid ar-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ayo, boleh sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Atau minta sesuai dengan nama kebutuhan yang diberikan oleh Allah kepada anda. Kalau sedang ingin solusi, mintakan ya Al-Fattah. Kalau rizki, ya Razzaq. Kalau banyak masalah, ya Sabar. Kalau minta perlindungan, ya Al-Malik, ya Al-Jabbar. Minta, boleh, itu zikir. Dan yang paling hebat, ada satu amalan yang mengumpulkan semua jenis zikir ini. Semua dikumpulkan. Amalan itu disebut dengan sholat namanya. Karena saat anda sedang sholat, anda mengumpulkan semua jenis zikir ini. Bukankah saat sholat anda baca Al-Quran? Bukankah saat sholat anda berdoa? Bukankah saat sholat anda istighfar? Istighfar itu bagian dari zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Pasca sholat, salam-salamu'alaikum, salamu'alaikum zikir. Apa zikirnya? Hadis Muslim, nomor hadis 591. Dimulai dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, uminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor hadis 593. La ilaha illallah, lahu la syarika lah, lahul mulku wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya zikir. Jadi begitu anda selesai menunaikan sholat, anda berzikir astaghfirullah, itu bagian dari zikir kepada Allah. Dalam sholat anda sebutkan subhanakallahumma bihamdika allahumma ghafirli rabbi ghafirli warhamni wajburni. Zikir semua dalam sholat itu dikumpulkan semua jenis zikir. Jadi kalau orang baca Quran aja tenang, berdoa aja tenang, bagaimana jika semua ini dikumpulkan dalam satu amalan? Makanya jika ada orang yang sholat masih tetap tidak tenang dalam dirinya, maka patut dipertanyakan bagaimana cara sholat yang ia tunaikan dalam hidupnya. 4. Orang yang sholatnya benar, saya agak cepat, itu berpeluang cepat dikabulkan doanya. Ini saya akan langsung lompat kepada yang ini untuk memberikan kunci cepat dalam memahami isyarat Al-Quran. Lihat sini. Doa. Saya masuk sini. Faedah yang 4, saya sambungkan ke sini. Orang yang sholatnya benar, maka akan berpeluang cepat dikabulkan doanya. Bahkan seketika saat meminta, sekalipun belum selesai dia dalam sholatnya. Ada dua cara untuk mempercepat doa dikabulkan. Ada dua cara. Boleh pinjam penghapus? Biar saya saja. Biar antum nanti fokus menyimak. Dan saya tahu mana yang harus dihapus ya. Lihat sini. Fokus ya. Setelah ini berikan kesimpulan. Ya. Saya pulang. Jazakallah khair. Fokus. Ada dua cara. Satu. Cara pertama ada di Quran. Surah kedua contohnya. Ayat 186. Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Yang kedua. Ada di Quran. Surah ke-51. Ayat 24 sampai 30. Paling kanan sebelah bawah. Yadzariyat. Dua rumus ini. Ini sangat penting kita dapatkan dan kita amalkan jika doa Anda ingin dipercepat ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dua ini ada yang terkait dengan salat. Ya, rumus pertama. Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sampai sini dulu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara hamba-Ku bertanya kepadamu untuk mendekat kepadaku, mencari-cari aku, maka katakan padanya, janganlah mencariku, aku dekat. Ini memberikan harapan. Contohnya gampangnya begini cara memahaminya. Anda sudah kumpul di sini, Ustaz Adi belum datang. Tanya panitia, mana Ustaz Adi? Belum jelas nih. Ada yang kedua, mana Ustaz Adi? Sudah dekat. Mana yang paling menenangkan? Satu atau dua? Dua. Ada orang bertanya, aku ingin mencari Allah. Gak usah dicari, Allah itu sudah dekat. Memberikan harapan kepada yang mencarinya. Tapi pertanyaannya, kalau seseorang ingin mendekat mencari Allah, motifnya apa? Cuman dua motif orang mendekat kepada Allah. Satu, bertobat dari dosa. Yang kedua, ingin minta sesuatu dengan doa. Silahkan cek. Umumnya orang mendekat kepada Allah, pada umumnya kalau gak berdoa, dia bertobat dari dosa. Kalau yang lainnya kewajiban semata yang dikerjakan dalam kehidupan. Makanya sebelum Anda kemudian mengatakan motifnya, Allah sudah menurunkan kalimatnya. Perhatikan kalimat yang paling indah. Kalau orang datang kemudian bertobat itu jarang-jarang, berdoa lebih sering. Makanya kalimat doa dimunculkan sebelum tobat. Tobat nanti di Quran surah 39 ayat ke-53 nya. Tahan sini, lihat sini. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika ada orang mencariku mendekat, paling motifnya ingin meminta kepadaku, jangan khawatir, aku dekat, tidak usah dicari. Dan aku langsung akan memberikan jawaban, bukan harapan. Tidak ada PHP dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Nah. Masuk sini. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab setiap doa yang disampaikan oleh hamba-Ku kepadaku. Kalimatnya menggunakan fi'il mudhari. Ujibu. Dalam bahasa Inggris dia punya tiga arti. Present, continuous, dan future. Present, sekarang kau berdoa, aku kabulkan. Continuous, kapanpun kau berdoa terus, aku kabulkan. Future, nanti kau berdoa, aku kabulkan. Jadi sifat doa itu, tidak ada yang tidak dijawab. Sifat doa itu ketika diminta, itu akan dikabulkan. Jadi kalau ada orang berdoa tidak dikabul, mesti bertanya pada dirinya, antum apa yang dikerjakan? Sampai-sampai doa tidak terkabul. Karena kaidah doa itu kalau meminta diberikan. Kalau bukan sekarang, besok. Kalau enggak cocok dunia, diberikan saat di akhirat. Kalau bukan yang ini, diganti dengan yang terbaik. Kalau enggak siap sekarang, nanti diberikan saat siap. Anda punya anak, usia anak 5 tahun, minta diberikan mobil. Bukan mobil-mobilan, mobil. Anda mampu, diberikan enggak? Tidak, saat usia dia 25 tahun, 35 tahun baru Anda berikan. Demikian Anda memohon kepada Allah, minta sesuatu. Karena Anda belum siap menerima, nanti saat siap Allah berikan, dikabul. Anak Anda sakit, kata dokter, jangan makan apel, makan jeruk yang bagus. Dia minta apel, mama, mama, apel, apel, apel, Anda berikan jeruk. Mah, kok jeruk sih? Ini jeruk rasa apel. Anda kasih misalnya. Itu yang paling bagus. Sama Anda minta kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan saya masuk ITB, ITB, ITB, ITB, ITB, ITB. Minta, begitu Anda mau masuk daftar, gak lulus di ITB, keterima di IAIN. Bisa kan? Masuk, boleh jadi itu yang terbaik karena di masa depan Allah tahu apa yang Anda akan lakukan nanti. Anda cuma tahu sekarang. Jadi sifat doa pentingnya begitu diminta pasti dijawab nih. Pertanyaannya adalah, ada dua, kalau ada doa tidak terjawab, apa yang salah? Itu simpan dulu, bahasan yang lain. Yang kita butuhkan sekarang, ini yang saya janjikan. Bagaimana caranya mempercepat doa itu dijawab? Saat minta, seketika dikabulkan. Nah, teorinya, lanjutkan ayatnya. Falyastajibuli. Ini poinnya. Kalau ingin cepat dijawab, maka cepat juga jawab seruan saya. Adil kan? Adil ya? Bukankah doa itu seruan? Ya Allah, saya mohon, saya mohon, saya mohon, saya mohon. Saya minta, saya minta, saya minta, saya minta. Anda menyuruh Allah. Oh, kamu ingin cepat dikabulkan? Maka, kalau ingin cepat dikabulkan, cepat pula jawab seruan saya. Baik, saya ingin tanyakan kepada Anda. Seruan Allah yang paling sering disampaikan kepada kita, apa namanya? Adzan. Adzan itu pemanggil apa? Salat. Di saat Anda mau salat, sebetulnya Allah enggak butuh salatnya. Enggak butuh. Anda semua tidak sujud, tidak ruku kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ternyata yang butuh kita. Karena saat Allah meminta kita salat, sesungguhnya ingin mengabulkan doa kita. Ini poinnya. Makanya ketika Anda bertanya saat adzan berkumandang, "Hayya 'alas shalah." Anda tanyakan, "Ya Allah, kenapa mesti salat?" Dijawab oleh muadzin, "Hayya 'alal falah." Ayo bahagia, karena saat ini akan tiba waktu kamu dikabulkan doanya. Saat ini akan tiba waktu segala kesulitan itu dibebaskan. Makanya para ulama fikih menyebut as-salatu fil lughati hiya du'a. Salat itu secara bahasa dipahami dengan doa, karena semua bacaan dari salat isinya adalah doa. Makanya kalau orang salatnya benar, itu ringan hidupnya. Antara jeda waktu ke waktu yang lain, selesai urusan kehidupannya. Nanti zuhur nih, udah selesai, mau ke asar. Pasti aja ada orang punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak punya masalah, boleh angkat tangan? Gak ada. Tuh, kelihatannya tenang, padahal mungkin masalahnya luar biasa. Gak ada orang hidup gak punya masalah, karena persamaan Al-Quran ya, walanabluwannakum bisyai, setiap orang hidup itu pasti bersanding dengan ujian, persoalan. Walanabluwannakum bisyai, Quran surah kedua ayat 155. Setiap orang yang hidup pasti akan diuji dengan persoalan, masalah. Masalah ini diujikan bukan ingin membuat kehidupan bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan. Sebab kalau tidak mengalami ujian, kualitas tidak akan meningkat. Bukankah anak SD masuk SMP diuji dulu? Kenapa diuji? Supaya kadar ilmunya diketahui, layak dia masuk SMP. SMP ke SMA diuji, kenapa diuji? Supaya diketahui kadar ilmunya sudah naik ke level SMA. Demikian Anda diberikan ujian, bukan Allah ingin membebankan kehidupan, tapi ingin memberikan peningkatan dalam kualitas hidup. Makanya setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah sama dengan tidak ingin hidup. Loh, saya tanya pada Anda, siapa yang tidak ingin punya masalah? Nah, bagus. Siapa yang ingin punya masalah? Boleh angkat tangan. Siapa yang ingin punya masalah? Angkat tangan. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Anda ini maunya apa? Sudah satu jam saya ceramah. Masya Allah. Jadi saat kita dipanggil sholat, sholat itu bisa mengentaskan persoalan kehidupan. Tapi ada cara orang sholat lebih cepat dijawab. Pak, ibu, jangankan yang biasa, yang mustahil dijawab. Saya nak tanya ibu, ibu kenal Nabi Zakaria, bu? Ayo kenal, kenal di mana? Itu luar biasa kalau ke Sumatera Barat. Ya, luar biasa. Tadi pagi saya di Masjid Raya itu, Bukit Tinggi, saya kenal. Saya tanyakan, kenal Nabi Musa? Kenal, kenal tuh. Sini kenal Nabi Zakaria. Tapi masih mending, tadi malam ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun? Ya. Masya Allah. Nabi Zakaria itu Nabi Rasul. Tapi Nabi Rasul pun tidak luput dari ujian. Lihat, Nabi Rasul, Nabi Zakaria, Nabi, Nabi Muhammad, Nabi, Nabi Musa, Nabi. Apa mereka tidak diuji? Tidak. Padahal mereka sudah lulus dalam nilai-nilai kesurgaan. Dijamin surga, dijaga dari maksiat. Dijamin surga, masih diuji. Antum bukan Nabi, bukan Rasul. Belum jelas surganya, enggak pengen diuji. Antum siapa? Ya. Jadi cara berpikirnya demikian. Kehidup kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakan kebaikan, sekaligus tahan saat menerima ujian. Cela misalnya, kalau orang paham fikih celaan, dia gak akan balik mencela dengan keburukan. Karena semua nilai-nilai kebaikan itu berhadapan dengan keburukan. Di antara keburukan pertama, celaan. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, sahabat dicela, tabiin dicela. Anda, bandingkan dengan Anda, Allah bukan, malaikat bukan, Rasul bukan, Nabi bukan, sahabat bukan, tabiin bukan. Anda tidak ingin dicela, Anda siapa? Nah, itu gambarannya. Sekarang Nabi Zakaria, walaupun Nabi, beliau diuji. menikah dengan seorang perempuan, berkeluarga setelah menikah, sudah lama menikah, fisiknya sudah letih, rambut sudah memutih, tapi belum dikaruniai keturunan. Secara medis dan klinis, maafkan saya ibu, istrinya divonis monofos dan mandul. Secara medis gak mungkin punya keturunan. Tapi beliau membaca itu semua ketika makhluk mengatakan mustahil. Ini fikih yang baik dalam Al-Quran. Awas, pahami betul ya. Kalau ada makhluk mengatakan ini gak bisa, ini mustahil, ini gak mungkin, itu tanda pertama dari Allah ingin mengentaskan persoalan Anda tanpa campur tangan makhluk. Saking cintanya Allah kepada Anda, makhluk tidak usah berperan di sini. Saya sendiri yang akan mengatasinya. Kalau sudah ada persoalan seperti itu, maka rumusnya adalah tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Begitu Anda tingkatkan kualitasnya, maka apa yang terjadi? Yang mustahil pun itu bisa dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria kemudian memohon kepada Allah dengan menunaikan satu ibadah. Ibadah inilah yang ditingkatkan kualitasnya oleh beliau. Apa ibadahnya? Salat. Disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka di mihrabnya itu Nabi Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli. Satu. Qala rabbi habli. Ya Allah, ya Al-Wahhab. Wahhab itu sifat Allah yang memberi tanpa batas. Di Anda, ini fikih Asmaul Husna. Kalau bermohon kepada Allah, minta dengan nama Allah sesuai kebutuhan yang tadi saya terangkan. Beliau katakan, rabbi habli ya Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Ya Allah, berikan kepada saya min ladunka dzurriyatan thayyibah. Dari sisimu saja, karena manusia mengatakan saya enggak punya keturunan. Maka saya minta kepadamu saja, innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Ini doa dipanjatkan setiap dalam keadaan sholat. Sholat masih berdiri. Beliau minta kepada Allah dalam keadaan berdiri dalam sholatnya. Berdiri disebut dengan qa'imun. Masih sholat disebut yusolli. Belum selesai sholatnya. Baca ayat 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Begitu selesai berdoa, turun malaikat menyampaikan. Sedangkan beliau belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya keturunan. Langsung namanya diberikan oleh Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia. Lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil. Jadi dia. Apakah ini berlaku hanya Nabi Zakaria saja? Tidak. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW juga disyariatkan menunaikan sholat. Dan berita baiknya sholat itu adalah syariat yang berkelanjutan dari masa-masa Nabi sebelumnya. Tadi saya katakan Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat, Nabi Zakaria sholat, sebelumnya sholat, sampai ke Nabi Muhammad dan umatnya semua sholat. Dan tahukah Anda, bukankah saat berdiri itu kita ditawarkan oleh Allah untuk meminta apa saja? Silahkan, saat Anda akan sholat, itu sudah ada permintaan dari Allah, mau minta apa? Buka Quran surah kedua ayat 45. Paling kanan pertengahan. Wasta'inu bisabri. Wasta'inu. Jika Anda punya masalah dalam kehidupan, minta solusinya kepadaku, kata Allah. Bisabri. Pertama, sebelum minta, sabar dulu. Jangan mengeluh. Sabar. Sabar itu akan memberikan ketenangan saat Anda dilanda oleh musibah sebagai ujian. Kalau tidak menghadirkan kesabaran, Anda gelisah. Saya berikan rumus cepat sabar ya. Saya agak lompat sedikit. Kalau Anda ingin menghadirkan kesabaran saat diuji, maka ingatlah dua ayat ini yang paling utama. Satu, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa. Ingat, tanamkan pada jiwa Anda bahwa Allah tidak akan pernah menguji di luar batas kesanggupan. Artinya kalau Anda sedang mendapatkan ujian sebesar apapun, seberat apapun, tandanya cuma Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya yang diuji hanya Anda, bukan yang lain. Jadi kalau Anda sekarang sedang punya masalah berat nian, jangan mengeluh. Anda patut berbahagia karena yang dipercaya menanggung itu Anda, bukan yang lain. Yang lain gak sanggup, Adi Hidayat gak sanggup, yang sanggup Anda. Makanya yang diuji Anda, bukan yang lain. Gak usah mengeluh, jangan curhat berlebihan kepada Allah. Ya Allah, why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa. Kedua, ingat baik-baik, setiap kesulitan yang hadir akan selalu dipasangkan dengan kemudahan yang sederhana. Simple. Inna ma'al usri. Setiap ada kesulitan, selalu ada solusinya. Cara gampangnya, gini cara gampangnya. Setiap ada masalah, katakan pada diri Anda, pasti bisa, pasti bisa, pasti selesai, pasti selesai. Itu memberikan harapan kepada kita untuk mempercepat masalah selesai. Itu bahasa Quran. Cuman yang pakai orang luar, orang Jepang sekarang yang praktekan. Bahkan dalam permainan mereka katakan, dulu ada benteng Takeshi permainan. Ya kan? Begitu mau menaklukkan benteng Takeshi, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh. Mereka yang pakai. Saya jarang nonton yang begitu, cuma pernah ngelihat itu sekali. Ya. Dulu ada Dragon Ball, saya pernah ngelihat sekali. Itu yang nulis Sasuke Watanabe, itu kan? Son Goku ketemu dengan Piccolo, Kamehameha, macam-macam itu pernah saya lihat. Ya. Satya Baja Hitam, RX, RX Bio, RX Robo berubah, ya kan? Pedang Matahari, Tendangan Maut dan sebagainya itu pernah saya tahu. Kotaro Minami ada itu dulu. Dulu lewat saja nonton jarang. Kecil. Tuh, yang pakai orang lain. Kenapa enggak Anda praktikkan? Begitu ada masalah, pasti selesai. Insyaallah selesai. Enggak usah mengeluh. Saya sanggup insyaallah. Allah percaya, alhamdulillah. Tapi kapan itu selesai? Setelah Anda terima itu, wassalah, tunaikan salat. Perhatikan. Saat Allah janjikan meminta, wasta'inu. Wasta'inu. Punya masalah, minta pada saya. Bisa beri sabar, wassalah, tunaikan salat. Ketika Anda sholat, Anda memohon kepada Allah, ya Allah, engkau katakan wasta'inu bisabri wassalah. Kalau punya masalah, minta kepadamu lewat sholat setelah saya sabar. Sekarang saya minta, maka turun jawaban dalam keadaan berdiri. Setelah Anda baca Malik Yaumiddin, apa yang Anda bacakan? Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Ya Allah, sekarang kami menyembahmu dalam sholat, kami ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda ingin robah bentuk perintah ke dalam bentuk permohonan, ya Allah, sekarang kami memohon solusi kepadamu, maka bahasa Arabnya berubah menjadi nasta'in. Wasta'inu berubah jadi nasta'in. Kami minta kepadamu. Dahulukan mu-nya di depan, hanya padamu, iyyaka untuk ikhtisas dalam ilmu balaghah. Ya Allah, saya enggak minta kepada yang lainnya. Saya minta hanya kepadamu yang Maha mengabulkan. Kalau pada yang Maha mengabulkan saya tidak terkabulkan, maka kepada siapa lagi saya mesti memohon? Dan itu saya tanya, dibacakan saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Enggak ada orang ruku baca iya kana budu wa iya kana stain. Apalagi orang sujud. Pasti dia baca dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria saat meminta tadi dalam ruku dalam sujud. Berdiri. Nabi Zakaria minta dikabulkan. Antum tiap sholat ditunggu mau minta apa. Tuh. Makanya nanti ada surat-surat yang bisa dibaca. Ini dibiasakan oleh orang-orang soleh sebelumnya. Di mereka yang menghafal Quran itu bukan menghafal biasa, tapi mencari ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap hari mereka sholat dibacakan ayatnya. Misal saat sakit, sakitnya biasa-biasa, saat sholat mereka bacakan Quran surah ke-26 ayat 80. Sakitnya begitu berat, Quran surah ke-21 ayat 83-84. Diujikan persoalan bisnis macam-macam, ada yang ganggu, Quran surah 17 ayat 79-82. Kalau sampai menyingkirkan, menyungkurkan Quran surah 21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Macam-macam mereka bacakan, cari ini, cari itu. Jadi sesungguhnya kenapa setelah waladdalin amin antum diberi peluang membaca surat, cari surat yang sesuai dengan kebutuhan. Makanya nanti ada rumus bagaimana cara kita mendekat kepada Al-Quran. Ini kan setiap sholat yang dibaca itu lagi, annas lagi, annas lagi. Ya. Dan Allah mengabulkan, mimpinya ketemu jin terus. Tuh. Ya. Lima yang terakhir. Oh ini sebelum ke yang kelima. Yang kedua, rumus cepat dikabulkan doa. Tadi kan awas, falyastajibuli, di setiap diminta cepat sambut. Maka ketika Anda cepat menyambutnya bukan sholat biasa. Kalau sholat biasa semua orang sholat. Tapi kalau doa Anda ingin dipercepat, setiap Anda diminta cepat respon. Tadi subuh masih ingat jam berapa? Sini sini. 4:47. Subuh 4:47. Allahu akbar, Allahu akbar, 4:47. Begitu dipanggil langsung datang. Semakin cepat Anda datang, semakin cepat direspon. Bahkan ada orang yang belum dipanggil sudah datang. Maka orang ini kadang diperlakukan oleh Allah, kadang diperlakukan sebelum minta sudah diberikan. Sebelum minta sudah diberikan. Dipanggil 4:47, dia datang jam 3 sebelum dipanggil. Maka saat dia punya kebutuhan sebelum memanggil kepada Allah, dia sudah diberikan kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum, Quran surah 2 ayat 152. Engkau ingat saya ingat kamu. Bagaimana Allah ingat kita? Sepanjang kita cepat ingat Allah, Allah cepat mengingat kita. Ada yang ingat Allah saat dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4:47. Maka Allah pun akan ingat dia baru saat dia memanggil. Ya Allah, mohon ya Allah, baru. Ya Allah, tolong ya Allah, baru. Sesuai secepat Anda merespon perintah Allah, secepat itu Allah mengabulkan doa Anda. Tapi celakanya kalau dipanggil 4:47 baru datang jam 7:44. Jangan harap Allah mengabulkan cepat seperti apa yang kau harapkan. Engkau kan Tuhan yang Maha Pemurah, ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Sayang, tolong kabulkan. Kamu kemana tadi subuh? Tuh. Nah, dua, kalau ingin cepat dikabulkan doa, saya lompat di sini untuk menggabungkan keinginan Anda. Nanti yang terakhir baru saya tutup dengan bagian yang kelima dalam sholat. Mempercepat terkabulnya doa yang kedua, ini rahasia ya. Rahasia di antara kita aja, ini penting nih. Yang kedua, kalau ingin cepat dikabulkan doa, terkhusus pada yang doa mustahil menurut manusia. Tingkatkan amalan dari level yang biasa. Jika Anda memohon yang luar biasa kepada Allah, di luar yang biasa-biasa, maka kerjakan amalan di luar batas kebiasaan. Contoh, biasanya orang malam apa? Tidur, maka Anda bangun tahajud. Biasanya orang siang apa? Makan, maka Anda puasa. Saya ambil contoh Quran surah ke-51 ayat 24 sampai 30. Kenal Nabi Ibrahim? Mendingan cepat duluan daripada iya. Nabi Ibrahim itu pun berumah tangga, mirip-mirip kasusnya dengan Nabi Zakaria, dengan istri pertamanya Sayyidah Sarah radhiyallahu taala anha atau rahimahullah anha. Teman-teman sekalian, Sayyidah Sarah ini perempuan yang sangat cantik, dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma kadar Allah, divonis secara medis beliau mengalami satu hal yang sulit menurut medis punya keturunan, mandul. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya kisahkan. Ada satu kisah dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Ketika dikerjakan amalan ini, seketika kemudian Allah berikan pengabulan berita gembira. Kebaikan yang datang lewat suami, tapi kemudian hasil yang diberikan kepada istri. Wah, ini unik nih. Kadang-kadang yang doa orang tua, tapi yang dapat anak. Kadang-kadang yang doa anak, yang dapat kebaikan orang tua. Bisa bu, pak. Antum belum hafal Quran. Kalau antum belum hafal, kenapa antum tidak doakan minimal anaknya hafal Quran? Boleh jadi keluarga itu anak antum yang hafal. Ibu bapak yang beramal, anak yang berdoa. Boleh jadi ketika antum tiada, anak itu mengirimkan banyak pahala lewat doanya. Ini yang menarik. Suami yang banyak berdoa, istri berdoa. Suami lebih banyak memohon dan mengerjakan amal soleh. Suami yang mengerjakan, istri yang dapat bagiannya. Malam-malam kisahnya disebutkan dalam Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu-tamu yang datang di malam hari kepada beliau? Tamu datangnya malam-malamnya, bukan malam biasa, dini hari jam 2. Faqalu salama, mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ibu dah, jam 2 malam bu, ya, ada orang ketuk pintu, assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab enggak? Enggak tuh. Padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Mengucapkan salam sunnah. Apa dalilnya? An-Nisa ayat ke-86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Malam-malam assalamualaikum, jawab aja dulu waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka enggak? Jam 2. Nabi Ibrahim faqalu salama, dijawab oleh beliau qala salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qaumun munkarun. Begitu dibuka, ini orang asing. Bukan penduduk setempat. Beberapa orang jubahnya putih, rambutnya agak panjang. Saya tanya pada Anda, malam-malam jam 2, assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sebelum dibuka Anda intip dulu, agak banyak kan jubah putih, rambut panjang, dibuka enggak? Buka enggak? Tuh kan, macam mana mau dikabulkan doanya? Nah ini, beliau kemudian buka, jawab, qala salam, qaumun munkarun. Dibuka, dijawab, waalaikumsalam, dilihatnya orang asing. Bukan penduduk sini. Kalau orang asing berarti jalannya jauh. Kalau jalan jauh berarti letih. Kalau letih jangan banyak ditanya. Maka dipersilahkan masuk, dipersilahkan duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idlin samin. Datang kepada istrinya, ma, bahasa kita, kita punya menu terbaik apa untuk menjamu tamu kita di malam ini? Datang tamu jam 2, tidak banyak ditanya, langsung dijamu. Bayangkan. Dan ikramu dhaif, bagian dari nilai ketakwaan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Baik, kalau saya datang mengunjungi rumah Anda misalnya, maaf, saya datang, Anda buatkan minuman tidak? Bikinkan makanan tidak? Kenapa? Karena saya datang. Bukan. Bukan, kalau kaidah hadis, karena Allah dan Rasul memerintahkan. Kalau enggak perintahkan, enggak saya lakukan. Ini karena Allah memerintahkan muliakan tamu, tamu tengah malam pun dijamu. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Kalau enggak perintahkan, enggak akan dibuka. Apalagi jubah putih, rambut panjang. Tapi karena Allah perintahkan, saya buka. Saya jamu. Datang pada istri, tanyakan, apa menu terbaik kita untuk tamu malam ini? Kata istrinya, kita belum punya masakan. Maka masih sempat-sempatnya sembelih lembu, anak sapi. Bikin gulai. Masya Allah. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Maka dihidangkanlah kemudian gulai yang sudah siap santap itu di hadapan mereka dengan bau yang sangat mewangi. Tapi sayang kemudian mereka tidak menyentuhnya, cuma dilihat begini. Heran Ibrahim alaihissalam, dia amati dari atas sampai ke bawah, tangan tidak menyentuh, begitu melihat kaki, kakinya tidak menapak ke lantai. Pertanyaan saya, kalau Anda di posisi Nabi Ibrahim, apa yang Anda kerjakan pada saat itu? Nah, sudah tak ada peluang untuk berlari karena Anda terhimpit di antara orang yang sekian duduk, mustahil bisa lari. Itu yang terjadi. Makanya bahasa Al-Qur'annya pun fa'aujas, aujas itu rasa takut yang tidak memungkinkan untuk mengelak. Kalau masih bisa lari, bahasanya bukan aujas, ra'iba. Ra'iba itu takut guluk-guluk naik tapi masih bisa melarikan diri. Contohnya gampang di hadis Al-Bukhari nomor hadis yang keempat. Ya, saat Nabi mendapatkan wahyu yang tidak turun di Gua Hira. Sebelumnya turun, begitu Nabi naik ke atas, belum turun. Begitu turun ke bawah di siang hari, Nabi belum pernah melihat malaikat Jibril sebelumnya. Sebelumnya nyamar jadi laki-laki, dipeluk, sampaikan. Ini belum pernah melihat aslinya. Siang-siang seperti ini jam 2. Keluar beliau, turun. Misal, contoh saja, turun siang-siang. Begitu di jalan, ada panggilan, Muhammad. Tengok kanan tidak ada orang, tengok kiri kosong melompong. Di belakang juga tidak ada yang menyaksikan. Begitu melihat ke atas, kata beliau, saya melihat sesosok makhluk duduk, yaqudu bainas sama'i wal ard. Duduk antara langit dengan bumi, menatap kepadaku. Itu nama siapa? Hah? Fajar. Fajar keluar dari masjid ini jam 2:30 siang-siang. Begitu keluar kosong, nengok kanan kiri ada panggilan, Fajar. Kanan tidak ada orang, kiri kosong, belakang nengok tidak ada. Anda melihat ke atas ada sosok warna jubahnya warna putih, rambutnya gondrong, melihat seperti ini, Fajar. Pertanyaan saya, apa yang Anda kerjakan? Mustahil. Keluarkan handphone, selfie dulu ya. Cepet. Pasti Anda lari. Makanya bahasa hadisnya faru'ibtu minhu, aku takut luar biasa, bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan untuk mengelak, mempercepat jalannya menuju Sayyidah Khadijah. Begitu dibuka pintunya, mengetok-ketok, assalamualaikum, diketok, dibuka. Begitu melihat Sayyidah Khadijah, baru lihat wajahnya, hilang setengah masalahnya. Wah, kalaulah para istri seperti ini, indah pak kehidupan. Begitu pulang dari kantor, ada masalah berat, buka pintu, dibuka oleh istri. Begitu ditatap, masya Allah, tambah masalah. Hilang setengah masalah. Genggam tangannya. Begitu digenggam, dibawa, kata beliau, zammiluni. Selimuti saya. Dibawa, diselimuti, keluarlah kalimat yang indah itu. Bima ma'na zaujil karim. Sayang, engkau itu orang yang sangat mulia. Engkau menyambung silaturahim. Engkau tidak pernah menyakiti orang lain. Engkau tidak punya musuh. Yakinkan pada dirimu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Yeah. Ayo praktekkan. Yeah. Ini sirah. Bagaimana caranya kehidupan itu tenang? Apa yang terjadi setelah itu? Yeah. Tenang beliau, tiba-tiba turunlah kemudian surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu kisah turun Al-Mudaththir. Yang saya ingin ceritakan yang ini. Kalau tadi bisa mengelak, kalau yang ini enggak bisa mengelak. Sulit. Tapi yang terjadi apa? Qalu la takhaf. Ini penutup dari pertemuan kita. Kamu enggak usah takut. La takhaf. Orang yang dekat dengan Allah ibadah tidak akan pernah merasakan ketakutan berlebihan dalam dirinya. Maka jika Anda ingin dijaga dari, maaf ya, ancaman ketakutan, dekati Allah pemilik segala ketenangan dalam kehidupan. Yang paling indah, wabasyyaruhu bighulamin alim. Mereka memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Lihat, yang melayani tamu siapa? Tadi siapa? Nabi Ibrahim. Yang jawab salam siapa? Yang buka pintu siapa? Tapi yang diberikan kabar gembira adalah istrinya. Wabasyyaruhu bighulamin alim. Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira bahwa istrinya akan mengandung seorang anak yang cerdas, Ishak. Padahal difonis secara medis, secara klinis, mandul, tidak mungkin punya keturunan. Suami beramal, mengerjakan amalan di luar batas kewajaran, maka Allah memberikan pengabulan doa di luar batas yang wajar. Yang mustahil pun tidak ada batas bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sarankan kepada Anda, ya, maaf, dalam setiap kesempatan dalam kehidupan, cari amalan-amalan yang lebih daripada orang lain kerjakan. Orang lain baca Quran 1 juz, Anda 2 juz. Orang lain puasa Senin Kamis, Anda puasa Daud. Ingat, cuma puasa Daud ya. Puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Tidak ada sholat Daud. Ya, sholat Daud, subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak. Ya, ya, puasa Daud, jangan ngarang. Paham? Nah, ini amalan. Yang terakhir, sholat itu kalau benar dikerjakan, maka akan menghadirkan kesuksesan dan kebahagiaan. Sukses dan bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan falah namanya. Kalau dipegang itu disebut dengan aflah. Setiap dipanggil sholat, hayya ala sholat, Anda bertanya, kenapa sholat hayya ala falah? Ayo sukses, ayo bahagia. 5 kali disebutkan. Ayo falah, hayya ala falah. Dipegang jadi aflah. Turun kemudian Quran surah 23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Siapa yang aflah itu diantara orang beriman? Alladzina hum fi sholatihim khashiyun. Inilah gambaran singkat pengetahuan kait antara ilmu dengan amal. Jadi kalau kita paham ilmunya, maka motivasi untuk beramal semakin lebih tinggi dalam kehidupan kita. Maka mulai hari ini, tolong tingkatkan kuantitas sholat kita, bukan cuma 5 waktu yang fardu, tambah dengan sunnahnya. Tingkatkan kualitas sholat kita, jangan hanya kita kerjakan, tapi paham apa yang dikerjakan. Jangan sampai kita sholat, tapi gak ngerti yang dibaca, tak paham apa yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kalau kita tidak mengerti apa yang dilakukan? Dan yang terakhir, jika ingin dipercepat segala hal dalam pengabulan doa, maka teman-teman kerjakan amalan di luar batas kewajaran biasa, seperti disyariatkan dengan tuntunan syariat kita. Paham sampai sini? Jelas insyaallah? Siap mengamalkan? Saya ulang, siap mengamalkan? Paham? Jelas? Yakin dengan Al-Quran? Siap mengamalkan? Masa, saya tes dulu. Quran surah 5 ayat 100-101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Ayat ini bagi yang punya iman saja. Yang tidak punya iman tidak berlaku ayat ini. Awas. Siapa yang masih punya iman boleh angkat tangan? Ah, berlaku berarti ayat ini. Lihat, siap mengamalkan? Ya. Kata Allah, ini Allah yang bilang. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jika uraian sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak lagi dipertanyakan. Khawatirnya banyak pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Yakin dengan ayat Al-Quran? Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Ah, Masya Allah, luar biasa. Maka bertakwalah orang yang menulis pertanyaan ini. Sudah, pertanyaan ini disimpan saja. Siapa yang hafal Quran? Juz 30. Sini. Juz 30. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekolah khair. Nama siapa? Sandri, Ustaz. Hafal juz 30? Pilih lawannya. Amil apa Amil? Laki-laki apa perempuan? Ini 5 tahun, itu 3 tahun. Yang kecil apa yang besar? Duduk sebentar, tahan ya. Setelah ini, Ade. Tahan, duduk dulu situ aja, jangan jauh-jauh, situ aja. Pilih yang mana? Yang ini apa yang ini? Hah? Yang paling kecil. Ah, ya, lawan yang ini. Kak, tunggu sebentar. Lawan Ade. Ade, surat apa? Baca surat apa? An-Naba. Ah, An-Naba. Sini. Gantian ya. Ede, bacaan apa? Amai tasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amai tasa alun. Gantian. Anin naba'il azim. Alladzim fi muhtarifun. Kalla saya'alamun. Kalla saya'alamun. Alam naj'alil arda mihada. Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. Ja'alna lakum subata wa ja'alna al-laila libasa ja'alna al-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna siraja wa haja. Tahan sebentar, ini lancar, lawan yang ini. Surat apa kak? At-Takwir. Ha, At-Takwir. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat. Wa idza nujumu qadarat. Wa idza jibalu suyirat. Wa idza al-insharu utilat. Wa idza al-wuhusu sirat. Wa idza nufusu zuwijat. Wa idza bihar. Oh, salah. Salah satu Anda. Wa idzal biharu sujirat. Salah satu. Terusin. Terusin enggak? Terusin. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal maw'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas samaa'u ukhsitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uslifat. Ganti surat lain. Surat apa? Tak tahu. Tak tahu. Bebas. Alin fitor. Idzas samaa'u unfatarat. Tapi lupa. Lupa. Ah, Anda yang ingat. Idzas samaa'u. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u unfatarat. Wa idzal kawaakibu intasarat. Wa idzal biharu fujjirat. Satu, dua, tiga. Bihar atau jibal? Enggak tahu. Baik. Anda menang, satu sama. Terakhir, yang terakhir. Assalamualaikum. Yang ketiga, surat apa? An-Naziat. Wan-Naziat. Wan-Naziat warqa. Wanna. Wanna citatin mata. Wasa di hati sabah. Wasa di kau di sabah kau. Fal mudab biro di amro. Ah, dua satu. Tahan di sini. Duduk sebentar. Sini satu. Assalamualaikum. Masya Allah. Okay, namanya siapa? Zikri. Zikri. Zikri. Usia berapa? 20 tahun. Zikri hafal berapa juz? Terakhir ini mau habis juz 3. Mau habis juz 3. Juz 3 dihabisin. Jadi yang lain enggak dapat lagi. Why? Boleh Ustaz Tes? Boleh. Ah, bismillahirrahmanirrahim. 1 2 sudah? Sudah pindah lancar. Ah, sudah pindah lancar. Enggak apa-apa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Masyaallah. Rizki tinggal di mana? Payakumbuh. Payakumbuh. Masyaallah. Kalau salat ngadap ke mana? Ke kiblat. Kiblat yakin. Kiblatnya ada di mana? Mekah, bukannya di Palestina? Tidak. Bukan, bukannya di Manchester United? Tidak. Tidak. Ini di mana? Di Mekah. Ya. Ada apa kiblat di Mekah? Ka'bah. Ka'bah. Sudah pernah lihat Ka'bah? Di TV ya lah. Di TV. Mau lihat ke sana? Mau. Mau. Yakin? Yakin. Benar. Benar. Siapa yang suka bantu Rizki? Rizki. Ada abang sih. Abang, abang suka bantu. Ya. Mana abangnya? Jauh sana. Jauh sana. Tapi ada abang. Suka bantuin Zikri? Ya. Kalau makan siapa yang suap? Suap sendiri. Suap sendiri, baik. Kalau mandi siapa yang mandikan? Ya, dimandiin. Mandi sendiri, Masya Allah. Nanti abang dengan Zikri, tolong panitia, Mas, tolong dicatatkan. Saya berikan hadiah umrah untuk abang dengan Zikri. Ya. Nanti berangkat Insya Allah. Kalau mau mudah cari travel di Padang saja, nanti sampaikan berapa biayanya, kami sampaikan. Nanti berangkat ya, Insya Allah. Baik, silakan. Tolong sampaikan dulu sama staff saya. Khair insyaallah. Nama siapa? Muhammad Bilal Asim. Muhammad kelas berapa? 5. Kelas 5, hafal berapa juz? 1. 1 juz ke berapa? 30. Juz 30. Hafal 30 juz atau pengen juz 30? Hafal pengen 30 juz. Hafal pengen 30 juz. Baik. Muhammad, siapa yang tahu Muhammad 4 kali disebutkan dalam Al-Quran? Surat apa saja? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, cepat dari situ saja. Ya, sebutkan. Salah. Ya. Ya. Ah, dua lagi. Salah. Salah. Surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab ayat ke-40, surat 47 ayat ke-2, surat 48 ayat ke-29. Nah, ya seperti itulah. Seperti itu. Anda benar 2, 1 juta. Sudah, duduk. 1 juta ya. Dah, nanti tolong dicatat namanya ya. Benar 2. Ayo, Muhammad, baca. Surat apa aja bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wassalli li rabbika wanhar. Inna syaniyaka wal ab. Sudah tunai 3 ayat 300.000. Ya. Siapa mau baca qul huwallah? Sudah baiklah. Sudah. Teman-teman sekalian, antum belum? Ayo bangun sini. Antum menang apa kalah? Kalah 2-1, ya. Tapi antum sudah bacakan. Antum apa pekerjaannya? Ustaz. Ya. Pekerjaannya apa? Mahasiswa, Ustaz. Mahasiswa. Kuliah di mana? Di Bung Hatta, Ustaz. Ya. Bung Hatta. Oh. Semester 5, Ustaz. Semester 5. Berapa semester lagi? Insyaallah 3 lagi, Ustaz. Hah? Insyaallah 3 lagi. Tinggal? 3 lagi. 3 semester. 1 semester BSPP-nya berapa? Alhamdulillah kalau biasanya 6 juta tapi alhamdulillah dapat beasiswa, Ustaz. Jadi berapa? Jadi enggak ada dibayar lagi uang beasiswa. Oh, enggak ada dibayar. Ya sudah. Ya sudah, saya bayar untuk uang saku saja ya. Setiap semesternya 2 juta kali 3 6 juta. Baik. Ya, tolong catatkannya. Khair insyaallah. Baik, khair insyaallah. Baik ya. Sudah. Ke beliau ya. Baik. Antum kuliah juga. Sudah ya. Hari ini kami mesti kembali karena harus kembali terbang ke Jakarta. Karena antum sudah paham, sudah jelas, jadi tidak perlu ada banyak yang ditanyakan. Nanti insyaallah ini kami bawa ada sesi Al-Qur'an Sunnah Solution di malam Jumat. Insyaallah jeda sesi kali ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan datang dari wilayah di Indonesia. Ini kami kumpulkan, nanti insyaallah kami jawab pertanyaan ini, disatukan, dan insyaallah akan disatukan oleh staff kami, ditulis ulang, disampaikan, dan dimunculkan juga nanti dalam tayangan Akhir TV. Pengumumannya insyaallah bahwa yang pertama, saya ingin tanya dulu Anda, mau jadi ahli Quran? Siap insyaallah? Kami akan ada program launching syiar Al-Quran se-Indonesia. Targetnya setiap tahun ingin menciptakan 100.000 ahli Quran yang baru. Insya Allah akan di-launching 21 Oktober dari Jakarta. Tempat akan diinfokan di 21 Oktober. Nanti akan ada syiar Quran dihadiri oleh teman-teman para ahli Quran. Dan dari situ nanti akan roadshow ke setiap wilayah di Indonesia. Silahkan nanti kumpulkan di satu titik. Dan di situ kita nanti akan berkoordinasi untuk bisa memfasilitasi orang yang ingin jadi ahli Al-Quran. Kami sudah berdiskusi dengan sebagian teman-teman di Sumatera Barat. Insya Allah akan disediakan di satu, akan dibangun pusat Quran. Dan jika untuk hadir bagian, menjadi bagian dari itu semua, insya Allah kami akan sampaikan informasinya. Dan kita akan terlibat kembali kepada Allah, bergandengan tangan jadi ahli Quran dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada yang benar dari Allah dan Rasulnya, kalau yang salah itu mutlak dari saya pribadi. Yang sosial kita hormati dan kita muliakan, kita banggakan Al-Ustaz Al-Mukarram Adi Dayat LCMA beserta dengan keluarga yang hadir di Kota Padang, Sumatera Barat, dan beserta dengan tim yang telah hadir di Kota Padang khususnya. Kami pemerintah Kota Padang mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustaz dan juga atas tausiahnya, nasihatnya dan dukungannya serta banyak hal yang motivasi yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan insya Allah Kota Padang akan menjadi kota yang telah kita deklarasikan menjadi kota penghafal Al-Quran. Dan ini sudah semenjak tahun 2015 yang lalu. Dan kemarin kita juga deklarasi satu Muharram 1440 Hijriah, yaitu Padang menerapkan ekonomi syariah. Jadi untuk itu insya Allah kepada Bapak Ibu para hadirin semuanya, mohon dukungan, mohon partisipasi, mohon masukan, mohon nasihat, dan mohon kritikan guna untuk percepatan implementasi nilai-nilai ini semuanya. Dan insya Allah saya sedang merancang dengan tim. Insya Allah nanti mudah-mudahan Ustaz Adi juga bisa hadir bersama kita dan Ustaz yang lainnya. Kita akan menjadikan Padang bebas maksiat. Insya Allah aturan-aturannya sedang kita persiapkan dan kemudian juga konsolidasi dan koordinasi dengan banyak pihak yang kita akan lakukan. Dan kita maunya Padang ini menjadi kota wisatanya wisata halal. Kenapa? Karena itu keinginan masyarakat Sumatera Barat semenjak dulu. Kenapa? Karena kita punya falsafah adat basen syarak, syarak basen kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Nah untuk itu sekali lagi ya, saya sebagai wali kota dan seluruh jajaran kota Padang juga mohon dukungan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan, memberikan kebersamaan, persatuan kepada kita. Dan terakhir, Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita jaga kekompakan kita, persatuan kita, ya, soliditas kita umat ini demi untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Karena semenjak dulu sampai sekarang umat Islam memberikan kontribusi saham yang terbesar untuk NKRI ini. Itu makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dikatakan kemerdekaan kita inilah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya orang yang bertuhan kepada Allah lah yang memberikan saham untuk merdekanya kita, kita usirnya penjajah, dan kemudian juga untuk kemajuan Indonesia untuk masa yang akan datang. Dan selanjutnya mungkin dari kehadiran kita bersama pada hari ini, saudara kita yang ada di Palu ya, dan kemudian juga yang ada Donggala, Sigi dan Lombok yang lainnya, dan kami pemerintah Kota Padang bersama dengan masyarakat Kota Padang, tadi kami dengan komunitas musik jalanan ya, dan kemudian juga dengan TNI Angkatan Laut, dan kemudian juga dengan komunitas senam pagi juga telah mengumpulkan dana untuk membantu saudara kita yang ada di Palu, Donggala, Sigi, Lombok. Dan alhamdulillah secara anggaran pemerintah Kota Padang sudah mengalokasikan 1 miliar. Namun mudah-mudahan kita akan bisa menyerahkan nanti mungkin lebih banyak lagi insyaallah. Ya, dan ini dukungan daripada kita semua. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Lombok sana ya, yang ada di Palu ya, mereka merasa punya saudara di Kota Padang, Sumatera Barat dalam menjaga dan merawat NKRI ini. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas kehadirannya dan kemudian juga atas tausiah untuk kita semua. Kalau Bapak yang berbahagia, mari juga sama-sama kita jaga ya Ustadz Hadi Hidayat beserta dengan keluarganya ya. Kalau seandainya tadi beliau menyampaikan ketika saya bersalam dengan beliau, maka sesuai itu sekarang juga saya minta kepada kita semua, kalau ada yang mengganggu dan menciderai Ustadz Hadi Hidayat, berarti mengganggu wali kota dan juga mengganggu warga Kota Padang. Ya. Itu mari kita jaga para ulama kita jaga para da'i kita, dan kita jaga para orang-orang saleh kita. Ya, karena memang dari mulut-mulut mereka lah tausiah nasihat yang akan dapat kita dengarkan dan juga akan dapat meluruskan kita semuanya insyaallah. Kalau itu saya bersalam dengan beliau dan saya minta komitmen daripada kita semua, kalau ada yang mengganggu Ustaz Adi Hidayat dan kemudian beserta dengan keluarga, apakah kita juga merasa terganggu dengannya? Ya. Kita siap untuk membelanya? Ya. Kita siap untuk menjaganya? Ya. Insyaallah warga Kota Padang jadi buah kepemimpinan saya sebagai wali Kota Padang akan menjaga Ustaz Adi Hidayat. Ketika ada yang mengganggu dan juga mencari siapa saja, kita akan bela beliau. Setuju? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.